Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima amma ba'du fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar ihwana fiddin a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kemudahan kepada kita sehingga pada malam ini kita masih bisa duduk di salah satu rumahnya. Kita manfaatkan duduk kita di salah satu rumah Allah untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid yang sebelumnya telah terhenti disebabkan memasuki bulan Ramadan. Dan insya Allah pada malam ini kita akan kembali memulai pada pertemuan yang terakhir. Kita telah memasuki pada bab yang ke-43 yaitu bab berkaitan tentang perkataan Masya Allah wa syi'ta, di mana mu'alif mengatakan babu qaul Masya Allah wa syi'ta. Kita merojak sedikit bab perkataan Masya Allah wa syi'ta yang artinya kurang lebih atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Mu'alif rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Kitab Tauhid bab Masya Allah wa syi'ta. Hubungan bab dengan Kitab Tauhid bahwasanya perkataan Masya Allah wa syi'ta ini termasuk perkataan syirik. Maka mu'alif rahimahullah menyebutkan dalam kitab Tauhid bab ini untuk menjelaskan bahwasannya orang yang bertauhid maka menghindari perkataan Masya Allah wa syi'ta. Karena perkataan Masya Allah wa syi'ta ini termasuk perkataan kesyirikan. Yang ini dikenal dengan syirik lafzi. Syirik berkaitan dengan ucapan lafaz. Karena syirik dilihat dari apa yang dilakukan oleh anggota badan manusia, ini terbagi beberapa hal. Satu, syirik berkaitan dengan hati. Yang dimaksud adalah yang ada di hati. Seperti syirik berkaitan dengan i'tikad, keyakinan. Atau termasuk syirik yang ada dalam hati adalah syirik iradah. Syirik berkehendak seperti riya. Ini syirik. Syirik iradah. Dan juga berkaitan dengan syirik dalam hati seperti syirik mahabbah. Yaitu syirik dalam hati cinta. Yaitu mencintai selain Allah seperti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya. Yang kedua, syirik berkaitan dengan amalan anggota badan, amalan jawarih, seperti sujud kepada selain Allah dan yang lainnya, menyembelih hewan untuk selain Allah, berkorban, bernadar untuk selain Allah dengan melakukan amalan ibadah untuk selain Allah. Ini syirik berkaitan dengan amalan. Dan yang ketiga, syirik berkaitan dengan lisan, ucapan. Di antaranya seperti perkataan Masya Allah wa syi'ta. Perkataan Masya Allah wa syi'ta ini termasuk syirik karena di dalam perkataan ini mengandung makna menyamakan kehendak Allah dan kehendak makhluknya dengan adanya huruf ataf wawu, yaitu masyiah. Masyiatullah disamakan dengan masyiah makhluknya, yaitu Masya Allah wa syi'ta. Maka dengan huruf wawu di sini mengandung makna menyamakan, tasbiyah. Maka ini dikatakan perkataan syirik. Walaupun yang mengucapkan tidak ada niat ingin menyamakannya. Walaupun yang mengucapkan tidak ada i'tikad meyakini bahwasanya kehendak Allah sama dengan kehendak makhluknya. Tapi dari sisi lafaz, dari sisi perkataan, ini adalah perkataan kesyirikan. Dari sini juga diambil faedah bahwasannya seorang terjatuh dalam syirik tidak harus dia mengetahui kalau itu syirik. Ya, seorang terjatuh dalam syirik tidak harus dengan syarat dia harus mengetahui itu syirik. Kalau orang yang tidak mengetahui maka tidak syirik. Nanti akan sebutkan dalilnya. Al-muhim bahwasanya perkataan Masya Allah wasyidda inilah perkataan kesyirikan. Dan ini termasuk menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, termasuk syirik apa? Akbar atau ashor? Apabila hanya dalam lisan ucapan yang tidak ada keyakinan padanya, hanya sekedar ucapan, Masya Allah wasita, lisan, tidak ada niat ingin syirik menyamakan dan tidak ada keyakinan dalam hatinya, maka sini syirik ashor, syirik kecil. Tapi apabila ada juga dalam keyakinannya bahwasannya menyamakan kehendak Allah dan kehendak makhluknya, maka ini syirik akbar. Maka ini syirik akbar. Perkataan Masya Allah wasyidda, ini adalah perkataan kesyirikan karena menyamakan kehendak Allah dan kehendak makhluknya. Walaupun makhluk juga mempunyai kehendak, mempunyai masyiah. Allah mempunyai masyiah. Makhluk juga mempunyai masyiah yang kita artikan kehendak. Tapi perlu diyakini, dipahami dan diyakini bahwasanya masyiah makhluk, masyiah hamba itu di bawah masyiah Allah. Atau mengikuti masyiah Allah dalam artian bahwasanya seorang hamba walaupun berkehendak, tapi kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi kehendaknya. Maka bila hamba berkehendak dan terjadi kehendaknya, itu karena Allah berkehendak terjadinya. Ini yang dimaksud. Maka kehendak hamba mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila apa terjadi sesuatu di muka bumi ini, maka murni adalah kehendak Allah terjadinya itu. Apabila hamba di situ juga ikut berkehendak, itu sebagai sebab saja. Ini yang pertama. Yang kedua, kehendak hamba itu adalah keciptaan Allah. Allah yang menciptakan kehendak pada hambanya. Jadi hamba berkehendak karena Allah menciptakannya. Kalau Allah tidak menciptakan kehendak pada hamba, hamba tidak punya kehendak. Maka ketika umpamanya terjadi suatu kejadian di muka bumi ini, apapun bentuknya, itu adalah semata-mata kehendak Allah terjadinya itu. Lalu mungkin ada hamba yang ikut berkehendak, Itu pun Allah yang menciptakan kepada hamba. Tapi terjadian itu bukan semata-mata kehendak hamba. Hamba tidak mampu untuk menciptakan apa yang terjadi itu. Apabila mengatakan Masya Allah wasita, ketika terjadi itu atas kehendak Allah dan kehendak hamba, inilah bentuk kesyirikan karena menyamakan, menyekutukan Allah dengan selainnya. Ini perkataan yang diharamkan. Di sana ada perkataan yang dibolehkan, yaitu dengan ataf summa. Seperti Masya Allah summa syi'ta. Ini dibolehkan. Karena perkataan ini tidak mengandung kesyirikan. Kalimat ini menjelaskan bahwasannya kehendak hamba setelah kehendak Allah. Artinya apa? Atas kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Ya, atas kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Maka perkataan ini bolehkan. Umumnya terjadi sesuatu, maka mengatakan Masya Allah summa sya'afulan umpamanya. Atas kehendak Allah, kemudian fulan pun berkehendak terjadinya ini. Tapi Allah yang menjadikannya. Ini dibolehkan dengan syarat ini. Ini perhatikan, diperhatikan di sini. Perkataan Masya Allah summa syi'ta atau summa fulan, ya, ini dibolehkan dengan syarat bahwasanya apa yang terjadi memang itu fulan berkehendak. Maksudnya apa? Fulan menjadi sebab terjadinya itu. Ini syarat pertama. Secara hukum kauni atau hukum tabii, bahwasanya fulan berkehendak seperti itu dan Allah beri kemampuan kepada fulan untuk berkehendak semacam itu. Contohnya umpamanya, seorang diberi uang 100.000, ya. Ini contoh aja ya, nggak beneran ya. Nah. A diberi uang 100.000. A dapat uang sampai kehendak siapa ini? Kehendak siapa? Terjadi 100.000. A dapat uang 100.000. Kehendak Allah. Lalu masyarakat, Masya Allah. Kemudian ada B menjadi sebab ngasih uang. Masya Allah summa anta. Boleh. Kenapa? Karena ini masalahnya manusia secara tabii, bisa mampu. Masya Allah wasita. Masya Allah summa syi'ta. Itu boleh. Maksudnya apa maknanya? Atas kehendak Allah, kemudian kamu juga berkehendak ngasih uang ke saya, maka saya dapat uang 100.000. Akan tetapi apabila, kalau umpamanya, untung ada kamu, saya dapat 100.000, boleh enggak? Hah? Ini bahaya malah, menafikan kehendak Allah. Kenapa? Walaupun orang punya uang banyak, kalau Allah enggak mengendaki, enggak mungkin akan ngasih ke antum 100.000. Betul enggak? Betul enggak? Jadi orang dapat uang itu kehendak Allah. Allah yang menghendaki dia dapat uang. Ya, dengan sebab Allah ciptakan pada si fulan kehendak untuk mengasih uang kepadamu. Ini syarat pertama. Yang kedua, tidak boleh walaupun mengucapkan masya Allah summa syita dalam perkara yang manusia tidak punya kemampuan. Contohnya apa? Contohnya apa? Ini hati-hati ini. Contohnya orang diberi rezeki anak 10 tahun enggak punya anak, lalu punya anak. Lalu mengatakan masya Allah wasita, boleh enggak? Enggak boleh. Masya Allah summa sita, enggak boleh. Karena itu terjadi anak bukan kemampuan manusia. Atau dinisbatkan masyiah kepada yang tidak punya kehendak juga enggak boleh, walaupun dengan summa. Contohnya apa? Walaupun dengan summa kepada sahibul kubur, umpamanya orang kasih uang 100.000, masya Allah wasa'a sahibul kubur, ini enggak boleh. Oh, ini kubur mati kok menghendaki ngasih uang. Ini syirik, walaupun pakai summa. Ini enggak boleh. Maka perkataan masya Allah wa summa tidak mutlak boleh. Ini penting. Walaupun dengan summa tidak mutlak boleh. Atau masih ada disebutkan atau disandarkan kepada berhala umpamanya. Enggak boleh. Apalagi perkara yang lebih besar. Saya diberi anak atas kehendak Allah, kemudian kehendak kuburan umpamanya. Enggak boleh. Walaupun pakai summa. Lah perkataan yang sempurna ini sekarang ini. Dalam masa ini perkataan yang sempurna adalah perkataan masya Allah wahdah. Ini perkataan yang sempurna. Atas kehendak Allah semata. Karena memang apa yang terjadi di muka bumi semata-mata kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki maka tidak terjadi. Ini perkara penting, kadang-kadang banyak lisan manusia menyandarkan apa yang terjadi di muka bumi kepada selain Allah. Ini karena fulan ini jadi bangunan besar umpamanya. Ini fulan ini yang menjadi pondok besar umpamanya. Enggak boleh. Karena apa yang terjadi ini adalah kehendak Allah. Allah yang berkehendak. Adapun fulan dan alan itu hanya sebagai sebab. Allah jadikan sebagai sebab terjadinya apa yang di muka bumi ini. Ya kadang-kadang manusia malah lupa Allah. Malah lupa Allah. Ini perkara penting ya ikhwan. Ini kata-kata yang banyak kadang diucapkan oleh manusia. Maka perkataan yang sempurna masya Allah wahdah, atas kehendak Allah semata. Dan insya Allah pada malam ini kita masuki dalil yang terakhir yang kita baca pada pertemuan yang terakhir. Yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala musannif rahimahullah, walahu aido an ibni Abbas anna rajulan qal linabiyyi sallallahu alaihi wasallam masyaallah wa syi'ta qal aja'altani lillainidda bal masyaallah wahdah. Berkata pengarang kitab Tauhid Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, walahu aido, dan baginya juga, walahu domir hu, kembali kepada yang sebelumnya. Sebelumnya adalah hadis riwayat Nasa'i. Maka yang maksud walahu ay walin Nasa'i, dan juga dalam riwayat Nasa'i dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada seorang berkata kepada Nabi SAW, masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Qal, maka Rasul mengatakan, aja'altani lillahi nidda, apakah kamu menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah? Coba ini perhatikan. Ketika Rasul mendengar ada orang mengatakan kepadanya, masya Allah wa syi'ta, Rasul langsung mengatakan, apakah kamu akan menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Coba ini perhatikan di sini. Berarti perkataan masya Allah wa syi'ta adalah perkataan yang mengandung makna syirik. Karena menjadikan tandingan bagi Allah, maka inilah kesyirikan. Jadi menjadikan sebagian makhluk Allah sebagai tandingan bagi Allah adalah kesyirikan. Nah, ketika ada seorang mengatakan kepada Rasul, masya Allah wa syi'ta, Rasul mengatakan, aja'altani lillahi nidda, apakah kamu menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Ini dalilnya, bahwasanya ini perkataan syirik. Bal, Rasul melanjutkan, masya Allah wahdah, akan tetapi masya Allah wahdah, atas kehendak Allah semata. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi dalam Al-Adabul Mufrad, bukan dalam sahihnya, bukan. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Tapi dengan lafaz aja'al talillahi nidda. Atau dengan lafaz ja'al talillahi nidda. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah. Ini lafadznya. Coba sini perhatikan ya Ivan. Secara zahir, orang ini mengatakan pada Rasul, enggak ada niat ingin syirik. Ya Panda. Karena seorang sahabat, ternyata jauh dari ingin berbuat syirik. Yang mengatakan ini seorang sahabat. Dan dohirnya seorang sahabat mengatakan karena ingin memuliakan, mengagungkan Rasul. Perhatikan di sini. Seorang ini mengatakan sebetulnya karena mengagungkan Rasul. Sehingga mengatakan, Masya Allah wa syita. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Tapi walaupun mengagungkan seorang yang agung, Rasulullah SAW, yang pantas diagungkan, dimuliakan, tidak boleh sampai terjatuh dalam kesyirikan. Ini pelajaran penting ya ikhwan. Mengagungkan Rasul, perkara yang disyariatkan. Karena yang beliau seorang nabi, yang dimuliakan. Tapi apabila di dalam mengagungkan Rasul dengan kalimat atau dengan kata-kata yang mengandung kesyirikan, maka ini tetap dilarang, haram. Tidak boleh alasan seorang, saya kan ingin mencintai Rasul, saya kan memuliakan Rasul, saya kan ingin memuji Rasul, lalu memuji dengan pujian yang mengandung kesyirikan, maka ini dilarang. Ini penting ya ikhwan. Ya aulad, perhatikan di sini. Karena terkadang kadang-kadang manusia karena ingin mengagungkan seseorang, memuliakan seseorang, akhirnya terjatuh dalam perkataan yang mengandung kesyirikan. Kalau enggak ada fulan enggak terjadi seperti ini. Jadi siapa yang menjadikan terjadi seperti ini? Fulan. Begitu? Ini. Hati-hati. Kalau enggak ada fulan, enggak akan jadi seperti ini. Lalu yang di muka bumi terjadi karena fulan apa karena Allah? Ada enggak orang mengatakan begitu? Hah? Lain. Sedangkan apa yang terjadi di muka bumi ini semualah kehendak Allah, bukan karena fulan, bukan. Bukan. Kehendak Allah. Adapun fulan hanya dijadikan sebagai sebab oleh Allah Subhanahu dan Allah pun yang menyebab yang menjadikan dia sebagai sebab apapun bentuknya. Ya kan ada sebagian manusia karena mungkin mengagungkan, karena mungkin memuliakan atau mungkin karena hal yang lain lalu perkataannya kalau enggak ada fulan enggak terjadi seperti ini. Dia seseolah yang menjadikan yang terjadi itu siapa? Fulan. Sedangkan apa saja yang terjadi di muka bumi, inilah kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi, walaupun semua manusia berkehendak. Ini perkara penting ya ikhwan dalam masalah akidah. Tauhid. Ini pelajaran penting, walaupun tujuannya mengagungkan, memuliakan seseorang. Tapi apabila pengagungan ini mengandung perkataan kesyirikan, maka itu hukumnya haram. Maka ketika orang mengatakan kepada Rasulullah SAW, Masya Allah wa syaita, Rasul langsung menegurnya. Aja'al tani lillahi nidda. Ini teguran gak ringan ini. Teguran gak? Enggak mudah, enggak ringan. Apakah kamu menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini. Tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Rasulullah SAW tawadhu. Langsung dicegah. Langsung ditutup pintu kesyirikan. Karena ini perkataan kesyirikan, maka Rasulullah langsung menutupnya. Ini. Enggak sebagian manusia Ketika apabila ada seorang lain mengagungkan dirinya sampai berbuat kesyirikan, kadang senyum-senyum malah. Ada orang sujud kepadanya, langsung senyum-senyum. Masya Allah, ini murid yang baik. Sujud di kaki saya. Malah tambah lebar dadanya. Ini beda, ya. Beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menutup pintu. Apa kamu menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Dari sini juga diambil pelajaran. Himayatul Mustafa. Janabatul Sir. Min janabatul Sir. Perhatian Rasulullah SAW yang sangat besar terhadap umatnya. Jangan sampai terjatuh dalam kesyirikan walaupun tidak sengaja berbuat kesyirikan. Ini harus dicontoh seorang da'i. Tidak sebagian mereka terkadang melihat umatnya terjatuh dalam kesyirikan dibiarkan. Alasan, wah ini kan hanya sekedar penghormatan saja. Ini kan hanya memuliakan, wajarlah murid sama gurunya memuliakan kan wajar lah. Ini penting, ya. Ini perhatian, jangan sampai perkataan yang seorang tidak sengaja mengucapkan untuk berbuat syirik lalu terjatuh dalam kesyirikan. Asyina Rasul mengingatkan ajangal tanilillah. Di antara faedah yang lain, ini indahnya Islam. Ya, kesempurnaan Islam. Ketika Rasul melarang sesuatu, maka memberikan solusinya. Ini kesempurnaan Islam. Ketika orang mengatakan Masya Allah wasita, langsung dikatakan aja'al tanilillahi nidda. Ini teguran keras, perkataan syirik. Tapi Rasul memberi solusi. Apa solusinya? Bal Masya Allah wahdah. Bahkan hanya kehendak Allah semata. Terjadinya di muka bumi ini adalah semata-mata kehendak Allah. Ini pentingnya, enggak langsung, memang kalau enggak ada saya enggak terjadi seperti ini. Nah, ini orang yang kurang beres ini. Ini. Berarti merasa terjadi bagusnya karena dia sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Maka ini termasuk keyakinan. Di antara keyakinannya Ahlus Sunnah, bahwasannya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Dan apa saja yang terjadi di muka bumi inilah atas kehendak Allah. Baik itu berkaitan dengan perbuatan hamba, apalagi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu sekehendak Allah. Maka ketika menisbatkan sesuatu yang terjadi berkaitan dengan kehendak, maka nisbatkan kepada kehendak Allah. Masya Allah wahdah. Ini perkataan yang paling sempurna. Ini perkataan tauhid. Dan ini yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mengucapkan Masya Allah wa syi'ta. Lalu Allah Rasulullah SAW mengajarkan bal Masya Allah wahdah, bahkan kehendak Allah semata. Karena hakikatnya, andai kata manusia bisa melakukan dan terjadi umpamanya, ya. Sekarang manusia berkehendak lalu melakukan dan terjadi, itu hakikatnya makhluk ciptaan Allah, ciptaan Allah. Maka hendaknya manusia menisbatkan atau menyandarkan kepada kehendak Allah. Tapi sebabkan karena banyaknya manusia yang tidak memahami masalah ini, banyak kadang-kadang manusia terucap perkataan-perkataan yang mengandungkan kesyirikan. Sebagaimana yang telah kita lalui pada bab yang sebelumnya. Perkataan kalau tidak ada pencuri maka akan kalau tidak ada angsa akan masuk pencuri. Kalau tidak ada anjing di rumah saya akan masuk pencuri dan seterusnya. Perkataan yang kesyirikan yang telah kita lalui pada bab sebelumnya. Maka sini pentingnya belajar tauhid, mempelajari tauhid. Dan juga mengetahui tentang macam-macam kesyirikan. Karena banyak orang kadang-kadang terucap dengan ucapan-ucapan yang dia tidak menyadari. Ini adalah perkataan syirik. Apalagi sampai menyadari dan meyakini. Itu adalah syirik akbar. Walaupun perkataan Masya Allah wa syi'ta. Apabila ada keyakinan bahwasanya terjadinya ini adalah ada andil kehendak hamba. Tanpa kehendak hamba tidak terjadi ini. Ini berarti menyamakan dalam keyakinannya kehendak Allah dan hamba, maka ini syirik akbar. Hati-hati di sini. Apabila dalam keyakinan bahwasanya terjadinya ini karena ada andilnya kehendak hambanya. Apabila hamba tidak berkehendak, walaupun Allah berkehendak, tidak terjadi umpamanya. Ini syirik akbar. Ini malah seolah kehendak Allah kalah dengan kehendak hambanya. Bagaimana keyakinan mereka, sebagian mereka Allah menghendaki umpamanya wahyu itu diberikan kepada Ali, ternyata sama Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad. Ini keyakinan yang sangat parah. Jadi Jibril keliru, khianat dalam menyampaikan wahyu, bagi keyakinan sebagian orang Syiah, ini keyakinan yang sangat parah. Sudah menuduh Jibril khianat, tambah lagi masalah wahyu keliru. Allah musta'an. Ada sebagian manusia Allah musta'an. Karena mengagungkan seseorang, mengkultuskan seseorang, seolah Allah di bawah makhluknya. Seolah-olah kehendak Allah mengikuti kehendak makhluknya. Ini sangat-sangat berbahaya. Sedangkan dalam Al-Quran banyak apa yang Allah kehendaki terjadi. Fa'alu lima yurid. Allah sangat melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Walaupun semua manusia tidak mengendakinya. Tapi sebabkan karena sikap hulu kepada sebagian manusia, sikap hulu kepada sebagian makhluk Allah, seolah-olah bahwasanya apa yang terjadi adalah kehendak makhluknya. Seolah kalau enggak ada makhluk ini tidak akan terjadi ini dan itu. Allahul musta'an. Di sini juga diambil faedah. Ingkarul mungkar, maka segera dilakukan apabila itu dibutuhkan. Tidak berlarut, apalagi dalam perkara-perkara yang sangat penting. Seperti ini. Ketika orang mengatakan kepada Rasulullah SAW, Masya Allah wasita, langsung Rasul ingkari. Enggak ada pertimbangan, wah mungkin ini niatnya baik. Ya dimaklumilah. Barangkali karena enggak tahu. Ya biarkan dulu. Enggak. Nah, ini penting. Maka ingkar mungkar segera, apalagi dibutuhkan untuk dijelaskan pada saat itu. Seperti Rasulullah SAW melakukan ini. Ketika orang mengatakan Masya Allah wasita, karena tidak tahunya. Dan dengan niat ingin mengagungkan Rasulullah SAW. Tapi ternyata perkataan ini mengandung kesyirikan. Rasul langsung ingkari dengan akan aja'al tani lillahi nidda. Ini teguran yang keras. Dan bagi orang Arab mengetahui maknanya. Apalagi bagi orang yang bertauhid lebih mengetahui lagi maknanya. Karena Allah enggak punya tandingan. Lalu mengatakan, apakah kamu menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Ini perkataan yang sangat keras. Dan Rasulullah SAW memberikan jalan keluar. Semestinya yang dikatakan, bal masya Allah wahdah. Jadi solusi yang paling sempurna menutup celah yang lain. Walaupun dibolehkan, masya Allah summa syaita dibolehkan. Tapi Rasul memberikan jalan keluar yang paling sempurna. Menutup kesyirikan. Dengan apa? Masya Allah wahdah. Walaupun mungkin kejadian itu ada kehendak hambanya di situ. Tapi Rasul mengatakan Masya Allah wahdah. Untuk menutup pintu-pintu kesyirikan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka lil Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.